Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyina muhammadin al-mab'uthi lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah Allah muliakan, marilah kita membuka majlis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan agar kita diberikan kekuatan untuk bisa memahami dan mengamalkan serta menggunakan ilmu kita pada kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang Allah berikan sehingga kita bisa kembali bersama Imam Nawawi rahimahullah, bisa bersama salah satu buku terbaik Riyadhus Shalihin, karena buku ini luar biasa dan sekali lagi kita baru bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari buku Riyadhus Shalihin jika kita istiqomah mengkajinya, karena kaidah menyatakan man tsabata nabat, barang siapa yang konsisten di sebuah titik maka dia akan tumbuh. Konsistensi itu dibutuhkan dan konsistensi salah satu hal yang paling berat di dunia, maka tidak ada cara lain kecuali meminta pertolongan kepada Allah. Lalu ketika kita diberikan konsistensi, kita bersyukur kepada Allah agar Allah kasih kita di hari esok, lalu di lusa, lalu terus demikian sehingga kita bisa menutup semua ini dengan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Dan hadirin Allah muliakan, sebagaimana marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk ke hadis yang kedua dari bab yakin dan tawakal. Hadis yang kedua dari bab yakin dan tawakal, bab yang sangat kita butuhkan dan bab yang sangat urgent dalam kehidupan kita khususnya pada hari-hari ini. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis yang atau hadis Abdullah bin Abbas di nomor urut kedua. Mari kita simak bersama-sama. Qala Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Abbas semoga Allah merahmati, semoga Allah meridhai mereka berdua. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdoa, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaihi wa alayka tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu, Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la tamut wal jinnu wal insu yamutun. Muttafaqun alaih, wa hadha lafzu muslimin wa ikhtasarahu al-Bukhari. Hadirin Allah muliakan, ini doa yang dibaca oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Otomatis doa ini hendaknya tidak luput dari kehidupan kita. Karena apa yang dibaca dan dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara hukum asal adalah untuk diteladani, dan beliau pastinya hanya meminta hal-hal terbaik dalam kehidupan beliau. Termasuk doa ini, Allahumma laka aslamtu, yang artinya, ya Allah, kepadamu lah aku berserah diri. Wa bika amantu, dan kepadamu lah aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan kepada mula aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu lah aku kembali. Wa bika khasamtu, dan wa bika khasamtu itu, dan dengan pertolonganmu lah aku menghadapi musuh. Nanti kita jelaskan ini. Lalu Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la tamut wal insu wal jinnu yamutun. Ya Allah, aku berlindung pada keperkasaanmu yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau, dari kesesatan yang antudillani, dari kesesatan jika engkau sesatkan aku. Engkau yang maha hidup yang tidak akan mati, sedangkan seluruh jin dan manusia akan mati semua. Muttafaqun alaih, dan ini adalah lafaz Muslim. Hadirin Allah muliakan, sekali lagi, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la tamut wal ins wal jin wal insu yamutun. Jamaah yang muliakan, doa ini sangat sangat direkomendasikan. Tapi sebagaimana yang telah kita pelajari bersama-sama, bahwa agar doa itu punya power, punya kekuatan, dan agar doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadirin Allah muliakan, tidak cukup hanya dengan lisan. Tidak cukup hanya dengan lisan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan kepada kita bagaimana cara berdoa. Dengan sabdanya, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian yakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoalah kepada Allah dalam kondisi Anda yakin diijabah sama Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan katailah, Allah tidak menerima dan mengabulkan sebuah doa yang dipanjatkan dari hati yang ghafil, yang lalai. Dari hati yang lalai. Walahin, yang gak serius, yang gak fokus. Allah gak terima doa seperti itu. Allah tidak terima doa seperti itu. Doa itu harus dipanjatkan dalam kondisi yakin banget. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kepada Allah dalam kondisi Anda yakin diijabah. Dan ketahuilah, Allah enggak terima doa yang dipanjatkan dari hati yang lalai. Dan hati yang enggak serius, hati yang enggak fokus. Nah, Jadi pertanyaannya simpel, bagaimana Allah bisa kabulkan doa kita sedangkan kita gak tahu maknanya? Karena yakin itu butuh ilmu. Bahkan yakin adalah puncak dari ilmu. Puncak dari ilmu. Ketika para ulama menjelaskan level-level ilmu, puncak tertinggi apa? Al-yakin. Kalau dalam ilmu usul fikih, mulai dari jahal. Jahal itu terbagi jadi dua, jahal murakkab dan jahal basit. Lalu yang kedua waham, lalu yang ketiga syak, lalu yang berikutnya dhan ghalib, lalu yang berikutnya al-yakin. Ribet ya. Singkat aja. Jadi level pertama itu jahal, bodoh, enggak tahu kita. Tapi bodoh juga terbagi menjadi dua. Yang pertama jahlul murakkab. Jahlul murakkab itu kalau bahasa kita bodoh kuadrat. Ketika seseorang enggak tahu dan dia enggak tahu bahwa dirinya enggak tahu, sehingga dia salah. Mas, tahu Bekasi enggak ada di mana? Ya jelas lah. Itu kan kota Madia di Sumatera Barat. Nah, itu jahlul murakkab. Jadi dia enggak tahu dan dia enggak tahu bahwa dirinya enggak tahu. Harusnya ke kanan dia bilang ke kiri dan dia enggak tahu. Ada pun jahlul basit, ketika seseorang tidak tahu dan mengetahui bahwa dirinya enggak tahu, sehingga dia katakan, "Tahu Bekasi enggak? Mohon maaf, saya enggak tahu." Jadi datanya nol, nol. Enggak tahu. Terus yang berikutnya al-waham. Waham itu punya data tapi enggak 50%. Punya data tentang sesuatu tapi tidak sampai 50%, mungkin 30%, 25%. Itu waham. Lalu tingkatan berikutnya asyak. Syak itu punya data tapi 50%, 50-50. Kita biasa ungkapkan syak itu ragu-ragu. Jadi ragu-ragu ketika kita punya data tentang sesuatu tapi cuma 50-50. Punya data tapi cuma 50-50. Itu poin. Anda tahu ibu kota Malaysia Kuala Lumpur atau Brunei ya, pokoknya gak jelas, pokoknya gitu. Kuala Lumpur atau Brunei, tapi ya 50-50 lah, kayaknya Kuala Lumpur tapi 50-50. Nah itu syak. Atau Kuala Lumpur atau Johor ya, misalnya begitu. Kalau Brunei terlalu jauh ya, terlalu parah. Johor ya, 50-50 lah. Nah itu namanya syak. Yang di atasnya dhan ghalib. Dhan ghalib itu dugaan kuat. Ketika kita punya data gak sampai 100%, tapi udah 70-80, mungkin 85, itu dhan ghalib, dugaan kuat. Dan tingkatan terakhir, ada tingkatan puncak adalah al-yakin. Yakin itu kalau data kita 100%. Kalau data kita 100%. Data kita 100%. Ketika misalnya kita ditanya tentang tahu kebun binatang di Jakarta gak, saya tahu, di Ragunan. Yakin. Ini Google Map-nya. Ini alamatnya. Jadi yakin banget. Data 100%. Itu al-yakin. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan, "Udullahu antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam kondisi Anda yakin di ijabah. Berarti kita berdoa itu harus punya ilmu dengan data 100% tentang doa yang kita minta. Dan ketahuilah, Allah gak terima, Allah gak kabulkan doa dari hati yang lalai. Hati yang gak ngerti. Maka hati harus fokus. Oleh karena Tuhan ini Allah muliakan. Mari kita sejenak merenungkan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW berikut ini. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Biar kita yakin, lalu ketika kita yakin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma laka aslamtu. Coba kita lihat lagi di layar, Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, kepada Engkau lah aku berserah diri. Jamaah yang Allah muliakan, hanya kepada Allah kita serahkan atau kita berserah diri kita tunduk, kita menyerah. Menyerah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Menyerah dengan tidak melakukan kesyirikan. Menyerah dengan taat sama Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah lah. Atau ya Allah, hanya kepada Engkau lah aku menyerah. Dengan tunduk dan taat. Nah, ini pelajaran bagi kita. Seyakin apa kita dengan permintaan kita ini atau kalimat kita ini? Dan sejujur apa kita mengatakan ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Oke, ini hadis Nabi SAW. Dan saya sudah amalkan, Ustaz. Oke, sudah amalkan. Tapi sejujur apa ketika kita membaca ini lalu kita panjatkan kepada Allah? Sejujur apa ketika kita mengatakan Allahumma laka aslamtu? Ya Allah, hanya kepadamu. Dan kalau mau terjemahan yang lebih tepat lagi, ya Allah, hanya kepadamu. Ada kata-kata hanya, karena takdim hakuh takhir dalam ilmu balago. Jadi yang urutannya pada dasarnya di belakang, dikedepankan sama Nabi. Jadi harusnya Allahumma aslam tu laka. Itu urutan kata dalam sebuah kalimat dasar. Tapi Nabi SAW tarik ke depan lakanya, Allahumma laka aslam tu. Jadi awal yang dalam kalimat dasarnya di belakang, jadi kan Allahumma aslam tu laka wa amantu bika, jadi begitu. Terus ditarik semua sama Nabi SAW, Allahumma laka aslam tu wa bika amantu. Itu memberikan penekanan dan pengkhususan. Jadi artinya Allahumma, ya Allah, hanya kepada Engkau lah aku menyerah. Aku berislam. Aku serahkan semuanya. Aku nyerah deh. Hanya kepada Engkau. Nah, pertanyaan sejujur apa kita lakukan itu? Sejauh mana kita sudah tunduk sama Allah Subhanahu wa taala dan serahkan semua kepada Rabbul Alamin? Sejauh mana kita amalkan sebuah konsep di dalam Al-Qur'an yang sering kali kita sampai, kita ucapkan dengan lisan kita bahkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika la wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, sesembelihan dan ibadahku, hidupku dan matiku, aku serahkan kepada Allah rabbul alamin. Aku serahkan kepada Allah, biar Allah yang ngatur. Allah suruh kanan, kita kanan. Allah kiri, kita kiri. Allah suruh loncat, kita loncat. Allah suruh tiarap, kita tiarap. Allah suruh jungkir balik, kita jungkir balik. Gak ada bergen, gak ada posisi tawar di hadapan Rabbul Alamin. Sejauh mana kita melakukan hal tersebut? Kita menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan semua. Makanya kan syiar orang-orang yang beriman, syiar orang-orang muslim dan beriman kan, kembali ke surat An-Nur ayat 51, ketika Allah mengatakan innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasul yahkumu bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya respon orang-orang beriman jika diajak kembali kepada Allah dan Rasulnya, jika diajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya agar Rasul menetapkan keputusan di tengah-tengah mereka, mereka hanya mengatakan sami'na wa ta'ana. Mereka hanya mengatakan sami'na, kami dengar dan kami taat. Karena orang yang menyerah syiarnya cuma dengar dan taat, gitu aja. Orang yang menyerah itu syiarnya, responnya, jawabannya hanya mendengar taat, mendengar taat, mendengar taat, mendengar taat. Itu orang menyerah. Ketika ada tentara dikepung, lalu dia menyerah, dia angkat bendera putih, lalu dia menyerah, dia letakkan senjatanya, maka pihak yang menguasai dia suruh ke kanan, dia ke kanan, suruh ke kiri, ke kiri, suruh tiarap, tiarap, jalan jongkok, jalan jongkok dia. Dan dia akan tanggalkan senjatanya. Orang menyerah itu tanggalkan senjatanya. Maka kalau kita benar-benar menyerah kepada Allah, tanggalkan senjata ego kita, senjata yang bernama hawa nafsu, senjata yang bernama logika, yang melampaui batas. Logika gak ada masalah. Kita butuh logika, dan Islam sangat menghargai logika. Tapi ketika logika ditabrakan dengan ayat, ditabrakan dengan hadis, ditabrakan dengan tafsirnya para ulama, keterangannya Nabi dan para sahabat, tabi'in, ulama-ulama kita, Imam Syafi'i dan a'immah yang lain, itu jadi masalah. Berarti Anda gak menyerah nih. Menyerah itu tanggalkan semuanya, ikut udah. Allahumma laka aslamtu, Allahumma laka aslamtu. Syiarnya atau responnya sami'na wa ta'ala, dengar taat, dengar taat. Makanya kan kata para ulama ketika membahas doa ini, dijelaskan Imam Nawawi, maksud Allahumma laka aslamtu itu adalah laka in qattu, hanya kepada engkau saya tunduk, gitu loh. Nah, pertanyaannya benar enggak dalam kehidupan sehari-hari hanya kepada Allah kita tunduk? Apakah justru kita tunduk kepada hawa nafsu kita? Kepada Allah atau kepada hawa nafsu? Kepada Allah atau kepada manusia? Makanya manusia bilang ke kanan, kanan. Manusia bilang ke kiri, kiri. Manusia suruh kita mengerjakan yang haram, kita kerjakan yang haram. Nah, ini kita tunduk sama siapa? Manusia kasih uang haram, kita terima. Manusia suruh kita buka aurat, misalnya wanita, manusia suruh buka, dia suruh dia buka aurat, dia buka aurat. Manusia suruh dia telanjang, dia telanjang. Manusia mau bayar harga dirinya, dikasih harga dirinya. Nah, sebenarnya pada dasarnya kita tunduk sama siapa? Apa tunduk pada logika kita? Pokoknya enggak sesuai logika kita bantahin semua. Berarti Anda tunduk sama logika Anda. Atau lagi-lagi tunduk kepada hawa nafsu. Ya suka-suka gue dong ya. Berarti bukan kepada Allah Anda tunduk. Bukan kepada Allah Anda menyerah. Anda menyerah kepada ego Anda, hawa nafsu Anda, emosi Anda. Maka doa Allahumma laka aslamtu bohong, gitu aja. Berarti bohong nih. Nah, kalau bohong gimana mau diijabah sama Allah? Jangan kan yakin ini bohong. Ternyata enggak benar. Kalimat yang diucapkan dengan kenyataan sehari-hari itu enggak sinkron. Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku menyerah. Aku tunduk. Buktikan habis kita berdoa atau sebelum kita berdoa ini. Jadi ketika kita baca doa ini di sepertiga malam, karena kan penggalan ini juga ada di pada saat kita doa sholat tahajud atau qiyamul lail. Nah, ketika kita Allahumma laka aslamtu wa bika amantu misalnya, ya Allah hanya kepada Engkau aku tunduk dan menyerah. Nah, pagi-paginya kepada siapa kita tunduk dan menyerah? Pada siang harinya kepada siapa kita tunduk dan menyerah? Sore harinya kepada siapa kita tunduk dan menyerah? Malam harinya kepada siapa kita tunduk dan menyerah? Bola di tangan kita. Dan enggak perlu kita mengklaim di hadapan manusia. Langsung ini kan langsung direct dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak kok aku tuh udah enggak usah kasih testimoni sama kita. Kita percaya lah. Kita dilatih untuk berhusnuzon, berbaik sangka dengan orang. Tapi bisa enggak kita berargumentasi seperti itu di hadapan Rabbul Alamin? Ketika Allah menghisap misalnya pada hari kiamat. Ketika Allah tanya, "Wa an umrihi fi ma afna?" Ditanya tentang umurnya, bagaimana dihabiskan. Anda tunduk sama siapa sih selama ini? Ketika ditanya di dalam kubur, "Man rabbuka? Wa ma dinuka? Wa man ar-rajul alladzi bu'itha fikum?" Siapa Rabbmu? Kan kita selalu Rabb itu artinya apa? Pencipta, pemilik, pengatur. Jadi sebenarnya yang ngatur Anda siapa sih? Itu kan pertanyaan dalam kubur. Benar tuh Allah Subhanahu wa taala. Atau hawa nafsu Anda? Orang yang hidupnya ngikutin hawa nafsu, dia khawatirkan dia enggak bisa jawab kan pada saat dia dalam kubur. Ini belum hari kiamat, dia baru dalam kubur. Baru hari pertama. Hari pertama dalam kubur. Itu bahaya, jemaah. Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Wa ma dinuka? Apa agamamu? Islam. Islam aslam tu aslam aslama yuslimu islaman. Ketundukan Anda itu siapa? Jadi agama Anda itu ke siapa? Jadi jangan sampai jawaban wa ma dinuka kita bilang hawa nafsu saya. Siapa Rabbmu? Hawa nafsu saya juga. Atau makhluk. Siapa yang Allah muliakan? Sekali lagi, syiarnya orang-orang beriman yang baca doa ini adalah kembali ke surat An-Nur ayat 51 itu. An-Nur 51. Innama kana qawlal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum wa yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya respon dan ucapan orang-orang beriman jika diajak kembali kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menetapkan, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Lalu berikutnya, wa bika amantu, dan hanya kepada engkaulah kami, atau hanya kepada engkaulah aku beriman. Kata Imam Nawawi, wa bika saddaqtu, hanya kepada engkaulah aku percaya, gitu. Wa bika saddaqtu, aku hanya mempercaya engkau ya Allah, hanya kepada engkaulah aku beriman atau aku percaya. Kembali ya mas, sekarang jujur gak kita mengucapkan hal ini? Jujur gak? Ketika manusia di sekeliling kita mengatakan, ini gak masalah bro, ini semua biasa melakukan ini. Tetapi begitu di sisi lain, kita dapat ayat, kita dapat hadis, ini haram. Siapa yang kita percayai? Siapa yang kita percayai? Ketika ada orang, hari gini lo masih pilih-pilih, lo masih pilih-pilih job, lo masih pilih pekerjaan, lo dapat duit dari mana? Lalu di sisi lain kita dapat, kita berhadapan dengan ayat waman yataqillahi yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. At-Talaq ayat 2 dan 3 yang sudah kita pelajari. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, aku akan kasih solusi. Allah kasih solusi dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Yang satu mengatakan hari gini masih pilih-pilih job, masih pilih-pilih kerjaan, memakan apa. Tapi di sisi lain, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi dan Allah kasihkan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Kita lebih percaya sama siapa? Kita lebih percaya dengan siapa? Dengan manusia kah? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dokter mengatakan kami angkat tangan, kami angkat tangan, kami enggak bisa. Udah enggak ada obatnya dari penyakit. Lalu kita berhadap, lalu di sisi lain kita menemukan sabda Nabi SAW, tidaklah menurunkan penyakit kecuali Allah juga turunkan obatnya. Dengan siapa kita percaya? Kita lebih percaya mana? Kita lebih percaya mana? Kita baca ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung niat peminumnya. Yakin gak kita tuh? Percaya gak dengan sabda Nabi SAW? Karena Nabi diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin Allah muliakan, hanya percaya sama Allah itu gak mudah loh. Ngomongnya gampang, wabika aman tuh. Iya, benar gak tuh? Benar gak? Wabika aman tuh. Hanya kepada engkau ya Allah aku percaya, aku beriman. Hadirin Allah muliakan, lihat bagaimana Hajar ketika ditinggalkan oleh suaminya. Semua data dari penglihatan beliau itu mengarah pada kematian. Semua data yang disampaikan oleh penglihatan beliau ketika sampai ini di lembah yang namanya Baqa atau Mekah, kan mereka belum lihat, bukan merem, melihat kan. Yang ada hanyalah tandus, tandus, tandus, tandus, kering, kering, kering, kering. Gak ada air, gak ada makanan, gak ada tumbuhan, kering. Jadi data yang bisa ditangkap penglihatan beliau adalah ini semua ngarah ke kematian. Tapi lihat bagaimana beliau bertanya kepada suaminya, Allahu amaraka bihadha. Saya mau tanya, setelah pertanyaan sebelumnya tidak direspon, kalau begitu, apakah Allah yang memerintahkan engkau meninggalkan saya di sini dan anak kita? Allah kan yang memerintahkan. Lalu direspon positif oleh Nabi Ibrahim. Ya Allah yang memerintahkan. Apa kalimat pertama yang keluar? Idzan la yudayyi'una. Kalau gitu Allah enggak akan menyanyiakan kita. Itu baru beriman. Jadi pertanyaannya bukan susah atau gampang. Ini susah enggak? Ini ribet apa enggak? Enggak. Ini perintah siapa? Ini arahan dari siapa? Kalau arahan dari Allah dan Rasulnya, kalau gitu Allah gak akan sia-siakan kita. Allah gak akan sia-siakan kita. Bagaimana dengan kita kalau begitu? Wabika amantu, hanya kepada Allah lah kita percaya, kita yakin, kita beriman. Lalu berikutnya, wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepada engkau aku bertawakal. Kata Imam Nawawi, fawwadtu amri ilaik, hanya kepada Allah aku serahkan semua urusanku kepadamu. Hanya kepada Allah aku serahkan semua urusanku. Lihat bagaimana urutan yang sangat apik. Hanya kepada engkau aku menyerah, aku percaya dan beriman. Ya, otomatis kan berikutnya, ya udah semua serahin aja sama Allah. Yang suruh kita nanggung beban itu tuh siapa? Yang nyuruh kita overthinking itu siapa? Oh nanti kalau gini begini nih, kalau begini begini. Lo Anda bukan disuruh kebanyakan mikir. Bukan disuruh banyak-banyakan mikir, disuruh tawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, ayatnya sudah kita, dan hanya kepada Allah orang-orang mukmin itu bertawakal, serahkan segala urusannya. Kita tuh disuruh dzikran katsira, berzikir yang banyak. Bukan over thinking. Tapi kan berpikir perlu jelas, setuju udah. Tapi bukan kesemua yang overdosis itu gak bagus. Sholat subuh aja kalau overdosis gak bagus ya mah. Antum sholat subuh 3 rokaat. Sholat subuh 3 rokaat. Semua ulama kita bilang sesat. Serahkanlah sama Allah. Serahkan sama Allah SWT. Tapi itu tunduk gitu loh. Bukan hanya serahkan, tunduk, jalankan perintah Allah. Karena aslan tuh udah tunduk. Allah bilang A, orang bilang B. Serahkan kepada Allah. Jangan kita semua kita hadapi, enggak bisa. Ukhuliqal insanu dha'ifa. An-Nisa 28 yang sering kita sampaikan, manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Jadi gak bisa handle semuanya tuh, gak bisa dengan dirinya. Makanya kan bait yang disampaikan para ulama kita, law lam yakun aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yajni alaihi ijtihaduhu. Kalau bukan karena pertolongan Allah kepada seseorang yang pertama kali menghancurkan dia, effortnya sendiri. Yang pertama kali menghancurkan dia, usahanya sendiri. Yang pertama kali menghancurkan dia, logikanya sendiri. Yang pertama kali menghancurkan dia adalah sikapnya sendiri, blundernya sendiri. Bukannya alaika tawakkaltu, hanya kepada engkau kami bertawakal, kita serahkan semua, kita bergantung dan bertumpu. Itu enak. Yang bikin kita remuk-remuk gitu loh, itu karena kita nanggung beban kita sendiri. Yang nyuruh nanggung beban kita sendiri itu siapa? Serahkan sama Allah. Serahkan sama Allah. Serahkan kepada Rabbul Alamin. Lihat bagaimana Nabi kita salam-salam. Lahir dalam kondisi yatim. Lalu berapa tahun kemudian ibunya meninggal dunia. Tapi begitu beliau dewasa, tidak ada satupun kesan beliau punya masa kecil yang tidak punya orang tua. Nggak ada sikap cari perhatian karena kekurangan perhatian di masa kecil, atau kecerdasan emosional beliau nggak kuat. Nggak ada. Berbeda dengan yang lain. Itu apa kalau bukan firman Allah, alam yajidika yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapatkan kau dalam kondisi yatim, lalu Allah yang merawat, yang memberikan perlindungan, naungan, dan seterusnya. Kalau kita pakai, gak bisa jawab. Wa alaika tawakkaltu. Hanya kepada engkau kita bertumpu dan bertawakal. Serahkan semua kepada Allah. Allah Al-Qawi. Kita ini lemah. Kalau serahkan kepada Al-Qawi yang maha kuat. Yang maha kuat. Makanya sekali lagi Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Al-ma'una ta'til abda minallah ala qadril mu'na wa kamaqal. Pertolongan itu didatangkan kepada hamba dari sisi Allah tergantung ujian hamba tersebut, tergantung besarnya ujian. Jadi pertolongan itu didatangkan dari Allah. Jadi kita gak usah ribet-ribet diri kita, udah jelas pertolongan dari Allah SWT. Tapi aku lemah Ustaz. Emang Anda lemah dan saya lemah. Yang suruh mikul itu siapa? Kita minta pertolongan sama Allah. Allah akan kasih pertolongan sesuai dengan beratnya ujian. Lalu setelah itu jelaskan, wa ilaika anabtu. Kita lihat lagi di layar. Wa ilaika anabtu. Alaihi tawakkaltu wa ilaika anabtu. Yang artinya, dan hanya kepada engkau aku bertawakal, dan hanya kepada engkau aku kembali. Benar enggak? Hanya kepada engkau aku kembali. Benar enggak selama ini itu kita kembali kepada Allah? Ada apa-apa kembalikan kepada Allah. Ada apa-apa kembalikan kepada Allah. Ada apa-apa kembalikan kepada Allah. Dan secara real hidup kita itu untuk kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Ke kampung akhirat. Benar enggak tuh? Atau justru sebenarnya bukan kepada Allah kita kembali. Kita kembali kepada kekuasaan. Kita kembali kepada harta. Dikit-dikit angka bicara. Dikit-dikit, oh ini rugi bro. Gak bisa bos, ini rugi bos. Ini bukan masalah ruginya. Ini kembali ke Allah apa enggak? Kalau ternyata harus rugi untuk kembali ke Allah, ya udah gak apa-apa rugi. Itu bukan rugi, itu investasi. Dan setiap masalah dikembalikan ke Allah apa enggak? Wa ilaika ana betul. Udah kembalikan ke Allah. Fafirru ilallah. Kembalilah kepada Rabbul Alamin. Kembalilah kepada Allah. Bukankah kita baca setiap hari Qul huwallahu ahad Allahus samad. Hampir banyak di antara kita, bahkan mungkin semua kita, itu setiap hari pasti baca Allahus samad. Apa arti Allah Somad? Kita sudah bahas. Yang semua kembali kepadanya. dan ia enggak butuh siapapun. Ia enggak butuh siapapun. Makanya sebagian ulama mengatakan apa tentang As-Samad? Ketahuilah bahwa setiap ujian dan masalah yang datang kepada Anda, maka datang dengan membawa sepucuk surat bahwa Anda punya Rabb yang Anda bisa kembalikan semua ini kepadanya dan Dia akan selesaikan semuanya. Tapi kita enggak kembali kepada Rabbul Alamin. Jadi setiap masalah dan ujian itu ketika datang ke kita, sebenarnya datang dengan sepucuk surat. Anda punya Rabb. Ya kalau Anda mau selesaikan, Anda kembalikan kepada Dia dan Dia akan cover semuanya. Tapi kan kita ngotot dengan pikiran kita, dengan sok-sok kekuatan kita, network yang kita punya, harta yang kita ini, tim legal yang kita persiapkan, staff ahli-ahli kita. Gak bisa. Bukan itu poinnya. Kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya, wa bika khasamtu. Diterjemahkan apa wabika khasam itu? Hadirin yang memuliakan, kita lihat layar. Wabika khasam itu dan karenamu aku bermusuhan. Allah Ta'ala misawab, dijelaskan oleh para ulama seperti Ibnu Hubairah, maksud wabika khasam itu bi di sini, bi isti'anah, seperti bismillah. Kita baca bismillah, ada bi kan. Jadi bi dalam apa? Dalam lihat bahasa Arabnya. Jadi wa bika khasamtu itu kan ada bi. Wa bi. Wa bika. Bi di situ, bi di itu artinya isti'anah, meminta pertolongan. Meminta pertolongan. Jadi artinya engkaulah tempatku meminta pertolongan dan meminta kemenangan jika aku berhadapan dengan musuh, begitu maksudnya. Jika aku berhadapan dengan musuh. Nah, wabika khasamtu itu lebih dalam daripada wafika khasamtu. Nah kalau wafika khosom itu kali terjemahan, salah satu terjemahan cocoknya seperti ini, coba jadi terjemahannya. Jadi kalau wafika khosom itu terjemahan, salah satu terjemahan yang cocok adalah dan karenamu aku bermusuhan, karenamu aku bermusuhan. Itu kalau fika, dijelaskan sebenarnya para ulama. Tapi kalau ini kan bukan fika tapi bika. Dan dengan meminta pertolonganmu, aku menghadapi seorang musuh. Kalau harus berhadapan. Bedanya apa? Nah, kata para ulama menarik. Kalau terjemahan seperti ini, karenamu aku bermusuhan, itu ada unsur tazkiyatun nafas. Merekomendasi diri sendiri. Kata sebagian ulama. Jadi kayak klaim pokoknya kalau saya bermusuhan itu pasti karena Allah gitu loh. Jadi ada unsur sedikit aja ke arah sana. Makanya Nabi menggunakan bika. Bika artinya kalau aku berhadapan, aku minta pertolongan kepada engkau. Dan Allah enggak mungkin tolong kita kecuali saat kita harus bermusuhan, kita berada di jalan Allah, itu poin. Sebenarnya sama aja, tapi lebih ta'adub gitu, lebih beradab. Lebih merendah. Karena kan kalau udah bicara bermusuhan dan segala macam itu apa namanya? Atmosfer kepahlawanan tuh kuat, jemaah. Ya, makanya kita disuruh merendah. Jadi pakai wabika khasam itu. Hanya kepada engkau lah aku minta pertolongan kalau aku bermusuhan. Kalau aku harus menghadapi seorang musuh atau sebuah musuh, hanya Engkau tempat aku meminta pertolongan dan kemenangan, enggak yang lain. Nah, benar enggak tuh kita? Jadi makanya sekali lagi, kalimat ini mengandung yang pertama, kalau kita harus bermusuhan, jangan pernah cari musuh. Jangan pernah berharap berhadapan dengan musuh. Tapi kalau Allah takdirkan, pastikan kita meminta pertolongan kepada Allah dan kita berada di jalan Allah. Itu dulu deh. Kalau enggak, jangan coba-coba berhadapan dengan siapapun. Berantakan semuanya. Gitu. Itu pesan besar ya. Jadi ini doanya bagus banget dan harus diamalin. Jadi kalau kita harus berhadapan dengan seseorang, kalau la qadarullah harus berhadapan, la qadarullah. Konsep kita diajarkan Nabi kita SAW, la tatamannau liqa'al adu, kata Nabi SAW. Jangan pernah berharap bertemu dengan musuh. Was'alullah al-afiyah, minta keselamatan dari Allah. Itu kan kata Nabi. Tapi Nabi lanjutkan, wa idza laqitumuhum, kalau Allah takdirkan Anda ketemu, fasbiru, bersabarlah. Jadi kalau Allah takdirkan ketemu, pertama minta pertolongan kepada Allah, dan yang kedua pastikan kita di atas jalan Allah. Karena Allah gak akan tolong kita kecuali dengan dua hal ini. Kecuali kita minta pertolongan, dan yang kedua, kita berada di jalannya. Jadi kalau jelas-jelas, aduh aku maksiat nih, atau kita lagi dalam kondisi berdosa misalnya, maksiat. Misalnya yang masih muda-muda nih, kabur dari rumah, ribut sama orang tua, ribut sama ayah misalnya, ribut sama bokap, sama ayah, kabur. Di luar berhadapan dengan orang. Aduh, jangan coba-coba dilawan. Udah, enggak. Anda ini lagi bermaksiat sama Allah. Anda kabur dari rumah. Anda dosa besar, bukan dosa kecil, dosa besar. Anda ribut sama orang tua Anda. Terus habis itu di luar Anda mau berhadapan dengan orang. Gimana Allah mau tolong? Jadi pastikan di jalan Allah. Atau misalnya pokoknya kita perang aja sama dia. Anda perang ini gara-gara apa? Ternyata gara-gara rebutin uang haram. Ya gak akan bisa ditolong sama Allah. Anda mau perang sama pihak lain, Anda dalam rangka ngerebutin proyek yang haram. Ya gimana Allah mau tolong? Kalaupun menang, istidraj itu, bukan menang, istidraj. Jadi pasti, ini kalau kita berada di proyek ini, kita harus berhadapan dengan si B. Pernah ini di jalan Allah apa enggak? Enggak sih, ini haram semua. Ya udah, mundur deh, cari yang lain. Dia berhadapan, kalau bukan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini konsep dalam jamaah. Jadi kalau harus berhadapan, karena konsep kita diajarkan Nabi kita SAW, jangan berharap berhadapan dengan musuh. Bukan karena pengecut ya, tapi konsepnya adalah minta keselamatan. Jangan sok-sokan gitu loh. Kita nggak tahu kita bisa bertahan apa enggak. Tapi kalau Allah takdirkan, minta pertolongan sama Allah dan pastikan, ini saya di atas jalan yang benar enggak? Jangan udah ngotot-ngotot salah. Walaupun kita bisa menang, dan walaupun kita menang secara duniawi, tapi bukan ke pengadilan, sejati ke pengadilan pada hari kiamat kelak. Dan Allah tidak tidur, Allah tidak ngantung, la ta'khudhu sinatun wala nawm, Allah lihat. Ini di atas maksiat nih. Gimana mau diberkahi? Wabika khasamtu. Makanya jamaah, doa itu kalau dihayati itu dalam dan membuat kita tuh enggak buru-buru gitu loh. Kan Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Itu ayat satu demi satu. Pokoknya gue gak mau cari musuh, gue gak mau berhadapan dengan orang. Tapi kalau lo takdirkan, minta pertolongan sama Allah. Minta pertolongan sama Allah. Dan jangan sampai kita berada di jalan yang bukan jalan Allah Subhanahu wa taala. Di jalan yang bukan jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang perlu kita renungkan jemaah. Pokoknya kalau udah masalah jangan berhadapan sama orang deh. Enggak berkah udah. Udah ngalah. Walaupun pada saat itu dia yang zalim misalnya, udah. Coba kita berpikir sebaliknya. Jangan-jangan ini hukuman Allah gara-gara kita maksiat tadi. Kalau kita kan cari pembenaran terus akhirnya dilawan. Berantakan, dilawan, berantakan lagi. Akhirnya tambah berantakan. Bisa nih misalnya. Kita lagi di tempat maksiat. Udah jelasnya sini maksiat. Kepancing. Teman kita ngajak clubbing malam-malam ikut. Sampai sana rusuh. Udah nih jangan berhadap. Udah tobat pulang segala. Udah jangan. Walaupun kita dizolimi, kita disenggol lah segala macam. Lu ini tempat maksiat. Tapi gue disenggol. Iya, Anda berhadapan. Allah gak akan tolong. Oh, Anda lagi maksiat. Dan kenapa gak berpikir buat disenggolnya kita, mungkin diinjak, didorongnya kita. Itu teguran, itu warning dari Allah. Udah, tobat. Jangan kesana lagi. Pastikan ini jalan Allah apa enggak. Allah Ta'ala misal. Dan menangnya kita di dunia bukan parameter keberkahan, bukan parameter keberhasilan. Jadi ketika kita menangin sebuah kasus atau menangi sebuah keributan atau menangi sebuah permusuhan, kalau kita bukan di jalan Allah, itu bukan parameter keberhasilan dan keberkahan. Dan dikhawatirkan itu istidraj. Kita lanjutkan jemaah sekalian. Lalu Nabi mengajarkan kita beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristi'adzah kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat, mari kita lihat kepada Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani. Kita berdoa, ya Allah, aku berlindung dengan izahmu. Izah itu kata para ulama mengandung dua sisi. Sisi yang pertama al-imtina, dan yang kedua irtifa'ul qudrah. Jadi izzah, salah satu sifat Allah kan izzah dari aziz. Jadi ketika kita mengatakan aku berlindung kepada izzahmu, itu artinya kedudukan dan kemampuan dan kekuasaan Allah itu begitu tinggi dan maha tinggi. Dan yang kedua menyebabkan pihak lain gak bisa untuk mengganggu gugat. Imtina. Jadi Allah bisa mencegah pihak lain untuk melakukan sesuatu lain. Gak bisa. Izzah, keperkasaan. Banyak Allahumma a'udzu bika, Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta. Lalu masuklah kalimat tauhid. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Kita enggak boleh beribadah kepada selain Allah. Kita minta perlindungan dari apa? Dari kesesatan. Antudillani. Jangan sampai Engkau sesatkan aku, ya Allah. jangan sampai disesatkan, jangan sampai disesatkan. Dan kalau sudah disesatkan, udah repot. Dan Allah menyesatkan dengan kemaha adilannya. Ini gara-gara kita yang tidak mau taat sama Allah. Makanya selalu minta jangan sampai Allah sesatkan kita. Makanya doa Nabi SAW, kalau beliau keluar dari rumah beliau, apa doa keluar rumah? Dalam hadis Abu Dawud, apa doa keluar rumah? Lupa. Udah lama gak keluar rumah ya, jadi lupa. Kalau setiap hari keluar rumah gak boleh lupa. Yang lupa itu, iya sih aku lupa Pak Ustaz, terakhir keluar rumah itu 3 tahun yang lalu. Oh ya gak apa-apa, jadi gak pernah diamalin karena gak pernah keluar rumah. Tapi tiap hari keluar rumah masa lupa, itu berarti gak dibaca. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udal au azilla au uzal au adlima au udlam au ajhala au yujhala alaiya. Loh, bukannya bismillahirrahmanirrahim, itu juga benar. Tapi ini juga ada hadisnya, riwayat Abu Daud. Dan baca semuanya dong, biar kuat kita nih kalau keluar rumah. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari kondisi aku tersesat atau aku disesatkan. An adzilla udzal, itu minta pertolongan. Minta perlindungan, jangan sampai kita tersesat atau kita nyesatin orang. Kita tersesat atau kita disesatkan orang. Aw adzilla udzal, ya Allah aku berlindung kepada Engkau agar aku tidak tergelincir atau aku digelincirkan orang. Aw adzlim au udzlam, aku berlindung kepada Engkau jangan sampai aku menzolimi atau aku dizolimi. Au ajhalu yujal alayya, ya Allah aku berlindung kepada Engkau jangan sampai aku melakukan hal bodoh atau aku dibodoh-bodohin orang. Wih, bagus doanya jemaah. Dan kita suka lupa baca doa ini, makanya banyak masalah. Jadi minta agar tidak disesatkan. Dan hadirin, kalau Allah sesatkan itu belum tentu Allah cabut kekayaan kita jemaah, belum, nggak harus demikian. Atau Allah hempaskan kita dari jabatan kita, nggak juga. Atau kalau Allah buat kita jelek atau istri kita jelek, kalau misalnya sebelumnya kita ganteng terus cantik, nggak harus demikian. Saja dia tetap dikasih. Tapi jiwa kita Allah buat hancur. Mari kita lihat surat Al-An'am ayat 31. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Faman yuridillahu an yahdiyahu, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan hidayah kepadanya, Allah inginkan, yashrah sadrahu lil Islam. Manuah Al-An'am ayat 125 ya. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah inginkan hidayah untuknya, Allah akan lapangkan dadanya untuk tunduk dan masuk ke dalam Islam. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annahu yas'adu fis sama' ka'annama yas'adu fis sama'. Dan barang siapa yang Allah inginkan, jika Allah ingin sesatkan seseorang, an yaj'al sadrahu dayyqan harajan, Allah akan buat hatinya sempit, sesak, seakan-akan dia sedang mendaki dataran yang sangat tinggi. Lihat, kalau Allah sesatkan seorang, kalau orang tersesat, itu hatinya enggak tenang. ada kegundahan, ada kegalauan, ada ketakut-takutan, dan sempit hati, sesak hati, gampang baper, itu, gampang galau, gampang panikan. Yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Gampang nyerah lu dengan sesak hatinya itu. Itu kalau Allah ingin sesatkan, dan Allah Maha Adil jemaah. Maka minta pertolongan, minta perlindungan kepada Allah. Kita lupa mungkin minta perlindungan kepada Allah. Kita minta perlindungan dari kemiskinan, tapi kita lupa meminta perlindungan dari kesesatan. Jadi kalau Allah sesatkan seseorang, bisa jadi tetap Allah kayakan, tetap Allah buat penampilannya menarik, tetap Allah kasih harta dan Allah kasih kekuasaan, tapi dadanya Allah buat sesak, harojan, gak nyaman. Dan itu sangat dalam jemaah sekalian, Allah muliakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Lalu terakhir, Nabi SAW membaca bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Hayyul ladzi la yamut wal jin wal insu yamutun. Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat lagi doanya jemaah sekalian. Al Hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Kita mengatakan Allah, Nabi bersabda atau Nabi berdoa, antal hayyul ladzi la yamut, engkau adalah yang maha hidup dan yang tidak pernah mati. Engkau yang maha hidup dan tidak pernah mati, sedangkan jin dan manusia itu semuanya akan mati. Dan ini seperti surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan semua yang ada di muka bumi ini akan binasa. Dan yang tersisa atau yang tetap kekal, yang tetap kekal hanyalah Rabbmu atau wajah Rabbmu Allah Subhanahu Wa Taala, Dzul Jalali wal Ikram, yang memiliki semua kebesaran dan kemuliaan, sedangkan jin dan manusia akan mati. Sebuah pesan besar. Bagaimana mungkin kita bergantung kepada pihak yang dia sendiri tidak bisa mencegah kematiannya? Itu pesan besar. Ketika Nabi mengajarkan wal jin wal insu yamutun, jin dan manusia pasti akan mati. Jadi bagaimana Anda mengandalkan pihak yang dia juga akan mati, dan dia gak bisa menolak ketika ditakdirkan meninggal, ketika datang waktunya. Gimana dia bisa menyelesaikan urusan kita? Gimana dia bisa lindungi kita secara sempurna? Wong dia sendiri gak bisa lindungi diri dia dari kematian. Gimana dia bisa lindungi kita? Maka kalau mau minta perlindungan kepada yang maha hidup. Terlalu riskan. Kita lihat, makanya banyak orang hancur ketika orang tuanya meninggal, hancur ketika suaminya meninggal, hancur ketika istrinya meninggal, hancur ketika anak-anaknya meninggal. Kenapa? Hati bergantung kepada makhluk. Dan bisa jadi bukan karena makhluk itu lebih hebat dari dia, enggak juga. Buktinya banyak orang tua hancur ketika anaknya meninggal, padahal anaknya juga enggak bisa apa-apa. Selama ini yang kasih nafkah orang tuanya, bukan anaknya yang nafkahin orang tua. Anaknya masih kecil-kecil. Tapi kenapa begitu anaknya ketabrak lalu meninggal, hancur dan sebagainya? Ada yang gila. Karena ini bukan tentang fisik jamaah, ini tentang hati. Hatinya sudah terpaut dengan anaknya, sudah bergantung sama anaknya. Wah, repot kayak gitu. Maka jangan pernah bergantung dengan makhluk. Dia akan fana, dia akan binasa. Allah katakan akan binasa. Mau ngandelin siapa? Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi ini akan binasa. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini bisa disampaikan, semoga bisa direnungkan dan dihafalkan dan dibaca. Jadi hari ini kita dapat hadiah, dapat doa nih dari Nabi kita salam. Ya Allah, kalau sebagian orang senang banget pagi ini dapat duit, dapat fulus, dapat harta. Kita dapat WA, ada orang dapat WA, saya udah transfer 850 juta ke rekening Anda ya. Senang banget kita. Nah, pagi ini kita dapat yang lebih bernilai dari itu, doa dari Nabi kita SAW. Benarkah kita bahagia dan gembira dan merasa beruntung? Semua dikembalikan ke hati kita. Seberapa besar kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan memuliakan Nabi kita SAW. Ini bisa disampaikan, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabbal minna ya Allah, terimalah amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.